Diopoko wewe selali janji katres lambu ingi sing tok ucap ake aku siji-siji ini. Diopoko wera eling jaman sekolah dewe mlaku kekandengan cangkruk de angkringan. Jembatan Suhat siji-siji ne saksikan tresnan aku karo kowe. Yen pancene kowe luwe bahagia lilo ikhlas kini kau dengannya. Wes ben kene senajan perih tak rasake apa tendenge tak tanggunge dewe. Cerita kenangan neng kutha Malang kowe teko ngilang ramasalah Malang santai sayang. Jembatan Suhat siji-siji ne saksikan tresnan aku karo kowe. Yang pancene kowe luwe bahagia lilo ikhlas kini kau dengannya. Wes ben kene senajan perih tak rasake apa tendenge tak tanggunge dewe. Apa tendenge tak tanggunge dewe.